Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu rabi'atu wa salasun de makalah kang kaping 4 lan 30. Miler sing. Iku an ba'du hukama'i sang sebagiane boro-boro sing ahli hikmah, ahli ilmu manfaat maksudnya. Rupane dawuh manis tahul bis syahawati fala tudalahu minan nisa. Mante sapane wong istahul iku sibuk sapa man bis syahawati lan boro-boro syahwat. Kalau kita mengkotan kerana orang lahu kediman minan nisa iseng berokrong itu. Saya minta naulin nisa iseng ing jupuk berokrong itu. Saya nak uang itu ditetir hipersek atau sahwati gede kudu nikah. Wa manusia sabani uang istahu oleh ku sibuk sopaman dijamil malik lalu ngkolo dunya. Kalau kita mengkotan kerana orang lahu kediman minan harami sang haram. Nak wong sibuk ngake-ngake nudunya mesti gak lepas sangku haram. Minal wukuit isi sagang dubibu. Fil haram minal haram. Lawa manti sabane wong. Iku istahu lagu sibuk sopaman bimana fil muslimina klan manfaati berokro wong Islam. Pala kuda mengkotan kena ora lahu kediman minal muda roti sangking api anak. Api analus. Terobosu saya gelem kompromi. Min mula tofatihim. Terusnya ngalusi muslimin. Min mula tofatihim sangking ngalusi muslimin bilkolik lan pengucapan wal filan perilaku. Wamanita sabane wong istahu oleh kesibuk sopaman beli ibadah diklan ibadah. Walau kita mengkotan kena orang lah kediman menal ilmi sangking ilmu. Itla tasihu korona rasa apa ibadah ibadah illa bil ilmi kecuali klan ilmu. Ngerti bikai fiatnya kelawan cara-cara ibadah. Ini jelas ya, wong kok ditekdir hipersek ya kudu rapi. Tapi sing ditekdir seneng duit mesti tumiba ning haram. Ngumpulo duit. Niki semrung kula terangno. Kapan-kapan jenengan delok teng kitab Ihya, ning kitabul halal wal haram apa? Kitabul halal wal haram. Masalah duwike negara atau duwike raja atau duwike pemimpin. Iku lama khilaf, ono sing darani langsung haram. Iku duwe rojo, duwe pemerintah, penguasa, iku mesti sebagian besar kok haram. Tapi ono ulama sing darani masalahe wis kadung ono. Wis kadung ono, pertanyaannya adalah akhduna lidzalikal mal utawa ngembarno mal iku dikelola wong dolim. Babalene male. Secara fikih kan kalau misalnya ada raja dolim dari hasil maksu cara saiki tarian sing mboten apa wajar niku nak mbok jupuk kowe melok haram mbok barno ngembarno donya VIP dolamah ning tangane wong-wong napa dan itu bisa dipakai mereka memperkuat kezaliman mereka dengan uang sebanyak itu tapi nak kowe jupuk dadi kowe jupuk barang apa haram. Itu mulai dulu para nabi, para ulama, itu mesti tarikoi beda-beda. Jadi, kalau bolak-balik ngaji itu, kita memiliki cerita. Misalnya, ada uang di duit 1 juta, kok hasil riba. Uang itu tukang tombok, tukang judi, atau tukang zina. Delalah saat itu uang itu ikhlas, delalah pas detik itu, kepikiran tidak ada kue. Kita sebagai wong soleh misalnya, itu kemungkinan sah nompo, ya kemungkinan haram. Haram yang mergo duit 1 juta itu ainur riba, sanggo duit riba atau duit haram. Baik, berarti wong solehmu jupuk hukumnya apa? Haram. Tapi wa imma wong soleh mau menolak ya haram. Mergo si dolim tadi terus meningene. Tak kena kiai ragil menan, beneran tak kau tombok menan, beneran udah lem menan. Padahal andai kan sebut kefase, kefase kan. Ibu saya jadi fakih kita ilah yomil yama. Jadi, kue jadi wong soleh, kau jono rutin nafsu to. Kudu di perhitungan fakih. Sana cendera fakih ibu kita rasa cocok. Cocok rasa cocok tu hukumnya fakih, hukumnya pangeran. Tetap kita darani ono kemungkinan haram. Biaya-biaya kita duwe nafsu. Sing motive kita ngambil duit 1 juta itu eling kepentingan kita apa? Sendiri. Tapi kita itu perhitungan nak ora kita tompo. Dinggo alat napa? Alat napa? Kedua lima. Alat kefasikan. Mane niku kanca-kanca sing saged maca kitab, kula sinau kitab al halal wal haram nganti lali jumlahe. Jumlahe. Mulai teng Ihya, teng kene kitab Syafil Qadir Jilani jeneng kitab dunia sampai teng beberapa syarah. Seorang lagi ya, jadi misalnya ono Zaid iku maling. Maling pedangi wong. Aku ngerti nek iku hakikate hasil kok maling pedang. Lah Zaid iku pasti iku roh kula apian. Gus pedangi pek. Iku kan kemungkinannya saya wajib menerima dari Imam Ghazali. Nah, aku ngerti pedang wae sapa. Dengan saya menerima, maka saya bisa mengembalikan pedang itu kepada yang punya. Dua, dengan fakta Zaid iku jek zalim mesti pedang iki dienggo begal meneh jigo maksiat. Nah, berarti saya menerima juga wajib karena itu satu-satunya cara untuk alat pedang ini enggak dipakai alat maksiat. Kalau motifnya itu berarti pertanyaannya adalah baik saya tahu yang punya pedang maupun enggak, maka wajib menerima. Fakta ini harus kita ketahui secara masif, secara massal, dan kita terima sebagai fakta meskipun nurani kita beruntak. Mosok kiai kok nampa barang colongan. Karena itu satu-satunya cara kita bisa menganalisis kenapa Nabi menerima ghanimah. Ketika Nabi perang mbek wong kafir, itu hartanya orang kafir disita enggak sama Nabi? Disita. Rata-rata harta orang kafir itu dari haram ke halal. Haram. Padahal para Nabi tentu terhindar dari barang haram. Tapi masalahnya kalau dikembalikan ke mereka jadi alat keharaman, alat kezaliman. Itu sing. Jadi sir ini ayat fakulu mimma ghanimtum halalan. Dan paling angel begitu. Sebab itu enggak ada Nabi kecuali ngalami dua syariat tadi. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ghanimah itu haram. Ya masuk akal, pipi ghanimah itu dunia wong kafir sing rata-rata didapatkan dari haram. Makanya ghanimah di Nabi-Nabi dulu dihalalkan. Tapi era Nabi Muhammad ghanimah dihalalkan. Ya masuk akal, masuk akalnya kalau tidak diambil maka dipakai kekuatan kezaliman lagi. Makanya itu tetenane gampang nunjukno nak syariate para nabi itu cara fikih masuk akal kabeh. Tapi masalahnya nabi itu beda dengan kita. Misalnya ada pejabat sing kuwe nanti nek iku rawan duit loh jual beli jabatan. Orang lagi kuwe dadi kiai roh nak pejabat iku sering jual beli napa? Kuwe nampa duit iku nak pancen niatem ben duwe iku ora dienggo kedoliman kan mbok dadi masjid, mbok dadi yatim piatu. Masalahe kowe iku ora nabi. Cara disanami tempel 5 juta terus eling wayo, mbok eling opo. Dadi kira iso no, wah nak gak tak tangan kita. Jadi dolim ning tanganmu yo pancet. Dolim rai-rai ra salah kan. Tapi tetap fikih tadi harus kita terima. Itu satu-satunya cara untuk menganalisis kenapa para nabi kerso mengelola napa ghanimah. Tapi nyatane riyane Nabi Muhammad yo nyatane diharamno ghanimah. Karena tadi logika hartanya orang-orang Allah kafir. Lu paling angel ning fikih. Sangel angel. Jadi fikih ini harus kita terima secara masif secara fikih meskipun kita tidak siap. Yo kula bolak-balik nyontokno, Bapak Rian zaman Sugeng sering nyontokno. Ondo rondo ayu dadi kembangi desa. Umatnya kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai kiai dikongkon ngerumat. Dan nak karuan solihah rap perlu buat pikir. Karuan solihah afifah rap bakal zino rap bakal gelem digondol. Atau karuan nakal nyun sewu lonte rap perlu buat pikir. Wong fasek dan stealing no itu karuan lepas kita agak bobo rata tanggung jawab. Karuan nopo buatin solihah yang wis anti kebenaran. Pangeran malu. Serupa tu nyakang. Nyakang terserah perebutnya loh. Jadi gue ngembarno kiai utawa santri dekat ya apik dadi pacare ruhin misalnya. Ngaramno santri marki dadi pacare wong fasik, gue disalahno pangeran. Ti ngembarno santri macar, engko nang keterusan iki paling. Terus gue piye? Gak fair. Mosok gue cumki nang pacar gue dibanding pacar wong liya, ngar kebablasan. Tapi kayak misalnya, oh jogeman parek-parek iku, jebule sing marki malah wong fasik. Apa kita dikira ini parki dhewe kesuwen. Ya oleh wae asal kowe gak. Ya asal kira piye ya oleh wae. Iku bab-bab paling angel ning fikih. Napa bab-bab paling angel to? Nang fikih. Nek nyatane para wong saleh dhisik ya marki wong fasik. Ben ora dikuasai wong fasik yang sama. Tapi banyak orang soleh yang milih ngeduhi kefasikan, khawatir katut suasana apa? Kefasikan. Mana akhirnya ada suasana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Tapi kita mau ngaji, mending hukum itu kayak gitu roh. Cocok ra cocok itu hukumnya pengira, kayak gitu roh. Nah ini Imam Ghazali dawe, kue jogeman nuruti wong soleh-soleh yang ragilem ngaji, terus darah ini kabeh haram. Lauto bakal ardul haram, nastaqnif al-amal wal numahid asyurut jeneng menjen. Kalau andikan dunia iku haram kabeh lah. Misale sak dunia iku dhuwit haram kabeh jadi mamujar. Kita pun tetap berfikih, yaitu kita harus ngambil biqadril hajat. Dan kita juga harus ngambil kadar yang akan dikuasai orang dolim daripada menjadi kekuatan kezaliman. Lho soal kok iku kabeh haram? Kowe kan iso mangan biqadril hajat. Carane piye? Sedina mangan semisal, nak orang mangan mati, ya itu mesti jadi halal. Mereka dulu, tidak salah mangan mati gelegek yang semari haram. Paham ya? Nah, tapi terus kemudian, oh jujur pok belas. Berarti ngembar rodonya dikelola rawang dolim 100%. Terus orang soleh, nak ini jujur kuasai kita. Jujur mangan warakanan, bodoh di ini. Caranya mau kita terima misalnya, lauto bakal ardol haramu, adekan dunia ini semuanya haram. Itu bukan berarti wong soleh terus harus menjauhi sama sekali. Karena nanti pasti ini dikuasai orang apa tuh? Paham ya? Dan misalnya ada tank, tapi dikuasai kafir harbi. Tank itu hasil curian. Terus kayak mendingan, oh jujubuk, ramai duwe. Barno ya barno. Barang digawang kafir, dia mau gue damal mawon kula boten kersa. Ya digawang ngebomong Islam atau blog. Paham? Jadi aku bab paling angel yang fakih. Tapi aku juga nganggu nurani, tapi nganggu hukum. Nganggu nurani yo, sekarang mana melok sebut sendiri dari aku. Akhirnya yo dikuasai wong tuh. Bab paling angel yang fakih. Tapi masalahnya aku idiwin nanti ke hak kekuasaan potensi. Dalam mana urusan wong itu abe duit. Nah itu mana? Kita oke gak meyakinkan. Nah, itu kan. Nah, terus biar kita pipi yang ngocok dewi. Jadi ngocok gusti. Bisakah saya mengelola ini? Ucapan itu enggak bisa. Makanya saya termasuk ihya bab paling senang itu kitab halal. Jadi salah besar kalau orang bilang ihya itu hanya kitab tasawuf itu salah besar. Imam Ghazali itu termasuk bab paling lama, paling panjang, berkuras-kuras itu kitab halal wal haram. Di situ ada. Terus kemudian dalam kitab Al-Huriyah karangannya Syabil Qadir Jilani lebih parah lagi. Dari Syabil Qadir malah fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Saya masih ingat betul takbirnya. Karena memang saya hafalkan. Fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Sing darani halal, iku halal secara hukume pangeran, yaitu izine Allah mengelola harta itu, bukan halal ain, halal kahanane barang. Nah, iku orang ora iso. Wong paling soleh sak dunya orang ora iso. Itu beliau mencontohkan kayak ghanimah yang dikelola para nabi. Kan itu wong Yahudi senengane riba. Transaksi mereka nyuwun sewu jual beli babi dan sebagainya. Tapi ketika jadi ghanimah oleh Allah dihalalkan untuk dikelola para nabi dan sahabat. Padahal ainnya barang itu dulu-dulunya dari haram. Paham ya? Terus itu masalah ghanimah. Ning masalah muamalah. Kue aku cek eling ning kisahnya atau kalau nanti umbal saking pandangan di kisaran. Singkat cerita itu ono wong terkenal nakal lah. Kawitu terkenal nakal. Sing sitok tanggane roh. Singkat cerita aku, sing nakal itu biasa karo nakal kan biasane lumo. Wis mak tak umbali wae. Moh, duwemu kok haram adoh lawakmu. Sing tak ra gelem, sing lucu ku kernete kok ono ora ndak tak wadah. Bareng diumbali, piye sing tak tompo to. Tak tompo kok hasil ngono ora tak tompo aku kerja. Ini kan masalah besar. Saiki misale maling ya tuku beras. Beras e Pak Tani. Pak Tani ini soleh adol beras. Ora sampe adol beras. Angon ana tuku ke maling to. Kowe nak maling berarti mbok kekuatan maling masih ya. Adol pulsa rawan tinggu selingkuh. Adol sego rawan tinggu kekuatan zina. Lah wong ra mangan kan ora iso munggah paham. Ulama dhisik iku kan wong lugu-lugu to. Dadi nyontokno mau adol pedang kanggo wong begal. Adol pitik kanggo aduan. saiki cara ulama dhisik enggak menangi zaman saiki. Adol pulsa go demenan. Mesti contohnya ngono. Iya to. Ana wong bengisan wengkek. Terus wis jelas ta wedok loro iki jagongane ke krungu. Piye apa ngubungi? Pak iku ra ono pulsane iki piye misal. Kowe roh nak terus bar iku tuku pulsane kowe, kowe santri bodol itu. Mau cek gobo. Ya iso.